saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Mengenai sabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah di dunia itu bagaikan orang yang asing, yang tidak belum kenal siapa-siapa, atau bagaikan orang yang sedang melintasi jalan. Ini maknanya kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Umar agar tidak ada yang salah paham, agar tidak ada yang memahami bahwa an yatakhalla an kulli asbabil hayatil karimah wa alla yabni lahu daran tu'wihi wa ahlahu li anna 'abiras sabil kadhalik. Jangan sampai ada yang memahami bahwa kalau kita diperintahkan untuk menjadi orang asing hanya sebentar saja di dunia ini, bukan berarti kita berlepas diri dari sebab-sebab kehidupan yang mulia, hidup yang terhormat sebagai seorang muslim. Tidak, hidup yang mapan itu juga diperintahkan oleh Allah, dalam artian cukup untuk kebutuhan kita agar kita tidak meminta-minta kepada manusia. Dan juga jangan dipahami karena kita abir sabil, penyeberang jalan, di mana orang musafir itu tidak punya rumah selama dia melakukan perjalanan. Maka jangan sampai kita memahami itu, kalau gitu tidak, kita tidak perlu membangun rumah, membuat persinggahan. Tidak, maknanya bukan ini. Karena orang yang melintasi jalan seperti itu memang, tapi bukan begitu maknanya. Atau jangan memahami bahwa kalau kita diperintah bagaikan orang asing, maka kita tidak perlu mencari teman, tidak perlu mencari teman dekat, mencari keakraban dengan manusia-manusia lain. Maknanya bukan ini. Meskipun memang namanya gharib, orang asing itu di mana-mana, namanya orang baru, orang asing tentu belum punya teman. Tapi maknanya bukan kita untuk menjauh dari manusia, karena kita hakikatnya makhluk sosial. Kita butuh untuk berinteraksi, makanya ada perintah watawasau bilhaq, maka saling menasihatilah. Kalau kata saling pasti membutuhkan orang lain. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Inilah makna daripada sabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jangan sampai salah kita memahaminya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.